Akhwan dan akhwat, rahmatullah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan dan mentakdirkan kepadanya kembali segala urusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah SWT maha pengampun dosa-dosa. Dan alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi daripada pembahasan At-Tabarruk daripada kitab terjemahan yang ada di tangan kita ini. Kemudian saya telah siapkan dengan segala kinanya, tawaduknya, tiga helai daripada konon-kononnya nota berkaitan dengan tabarruk. Nah, saya tak tahu adakah cukup atau tidak sebab print 25 kopi je. Jadi sebelum itu kita baik kita kembali pada kitab dan kita teruskan apa-apa yang ada di dalam kitab ini berkaitan dengan tabarruk yang disyariatkan. Kita sampai ke muka surat apa? Tentang dah selesai kan Lailatul Qadar. Bertabarruk dengan Lailatul Qadar dah. Okey, muka surat 242. Okey. Jadi adapun berkaitan dengan ayat di dalam surah Dukhan dan surah Al-Qadar itu telah selesai, iaitu itu berkaitan dengan kelebihan malam Al-Qadar. Dan kerana Allah SWT telah menerangkan bahawa di dalam malam itu diturunkan Al-Quran ini dan turun bersamanya juga malaikat-malaikat termasuk Ar-Ruh, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dan malam itu Allah SWT sifatkan sebagai malam yang penuh kesejahteraan, salamun hiya, salamun hiya, yakni al-lailah hatta matla'il fajr, hinggalah terbit fajar. Baik, daripadanya jadi beliau telah bersabda, carilah malam kemuliaan pada hitungan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini mula daripada 21, ini 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Walau bagaimanapun, telah kita terangkan juga bahawa cara sifat mencari berkah daripada malam Lailatul Qadar tidak ada lain melainkan dengan menghidupkan malam tersebut dengan amalan-amalan soleh yang disyariatkan. Mula dengan solat apa? Maghrib. Sebab mula malam tu daripada maghrib, jadi solat maghrib. Dan sebaik-baik solat maghrib adalah di masjid bersama jamaah. Nah, jadi buka puasa, kalau tak sempat di rumah buka puasa kan dekat masjid. Kalau sempat, cepat-cepat pergi masjid dan solat maghrib bersama imam berjamaah. Kemudian selepas itu solat isyak, itu semua dah kira malam Lailatul Qadar. Dan tentu kita tahu kelebihan solat isyak. Kalau tidak ada kelebihan lain kecuali solat isyak, itu adalah solat yang wajib. Adapun solat tarawih, witir dan sebagainya adalah solat sunat, itu dah cukup kita berkejar ataupun berlumba-lumba untuk menaikkan solat isyak di masjid. Kemudian sambung lagi dengan solat tarawihnya, ikut imam sampai selesai. Dan kita hidupkan dengan doa, kita hidupkan dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran dan seterusnya sampai waktu sahur, sampai waktu subuh. Dan itu semua mengikut kemampuan kita. Baik, bukan satu malam tu aja. Kita dah tahu bila malam Lailatul Qadar, kita tak tahu bila malamnya. Kita ada berapa malam tu? 21, 23, 25, 27, 29. Masih ada 5 malam. Itu adalah malam-malam yang berat disangkakan bahawa akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi umumnya dia adalah malam-malam 10 yang terakhir daripada Ramadan sebagaimana dalam riwayat lain. Jadi yang ganjil itu lebih-lebih lagi. Adapun umumnya dia boleh berlaku dalam malam 20, malam 22, 24, 26, 28, hatta pada malam yang ke-30 pun. Jadi sehingganya kita ikutkan semua malam-malam tersebut. Kalau bagaimana pun, ada hari-hari lain yang diberkahi oleh Allah SWT, maka dianjurkan kita mencari barakah pada hari-hari tersebut, iaitu di dalam tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yakni hari-hari yang 10 daripada awal Zulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi al-'ashr?" Qalu, "Wala al-jihad." Qala, "Wala al-jihad illa rajulun kharaja yukhtama." Dilakukan pada hari, kecuali daripada hari ke-10 di bulan Zulhijjah ini. Kepada sahabat bertanya, sekalipun itu berjihad? Beliau menjawab, ya, sekalipun berjihad, kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu dia pulang daripada perangan tersebut dengan tidak membawa apa-apa lagi. Yakni dia mati syahid. Jadi amalan yang lebih mulia daripada amalan-amalan lain, daripada mula 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah, adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amalan-amalan biasa yang kita lakukan ini lebih afdal daripada jihad sekalipun. Ini jelas menerangkan kelebihan 10 hari hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan ini adalah bulan kemuncak bulan haji. Kemuncak bulan haji, dan pada 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Orang-orang yang buat haji, mereka akan berwukuf di Arafah, dan pada 10 Zulhijjah maka mereka akan berhari raya, mereka akan menyembelih kurban dan melakukan manasik-manasik yang amat banyak, termasuk tawaf, masuk sa'i, begitu juga dengan melontar jamrah, menyembelih kurban, cukur rambut. Kebanyakan manasik haji itu dilaksanakan dalam ataupun pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Adapun mereka yang tidak buat haji, maka mereka disyariatkan untuk takbir, maka solat hari raya, membelih korban. Maka itulah yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang pada hari-hari tersebut. Kemudian mengenai keutamaan hari Arafah, bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji sudah jelas. Sebab pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Banggakan kepada para malaikat. Mereka datang hanya untuk mencari pengampunan. Barang siapa yang tidak sedang melakukan ibadah haji dan mau berpuasa pada hari itu, maka dia pun akan memperoleh banyak berkat yang tidak pernah terlintas di dalam hati, yang diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun. Ini adalah ganjaran untuk orang yang puasa hari Arafah. Nabi SAW bersabda, 3 hari dari setiap bulan dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka itu adalah sama dengan puasa 1 tahun penuh. Puasa pada hari Arafah kerana mencari keridaan Allah akan dapat menghapus dosa selama 1 tahun sebelumnya dan selama 1 tahun sesudahnya. Sedangkan puasa pada hari Ashura kerana mencari keridaan Allah, maka akan dapat menghapus dosa selama 1 tahun sebelumnya. Jelas menerangkan barakahnya hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Saya katakan lagi, pada tanggal 9 Zulhijjah, itulah tanggal hari orang-orang di Mekah akan buat wukuf. Adapun kita ikut 9 Zulhijjah di negeri kita, walaupun mungkin lain time dia orang wukuf. Sebab hari Arafah untuk kita adalah 9 Zulhijjah juga sebagaimana mereka. Berbeza ataupun tidak, kita kena taat kepada apa yang ditetapkan oleh negeri kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ada bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, fihi khuliqa adab, wa fihi udkhila jannah, wa fihi ukhrija minha, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari di mana terbit matahari. Setiap hari matahari terbit, tapi dalam banyak-banyak hari yang matahari terbit, ada satu hari yang paling baik, iaitu hari Jumu'ah. di dalamnya diciptakan Adam pada hari Jumaat. Dan pada hari itulah Adam dimasukkan dalam syurga. Kemudian pada hari itu juga dikeluarkan daripada, bukan hari yang sama, selepas apa? Selepas disesatkan oleh Iblis. Sampai Nabi Adam terlupa janji dengan Allah SWT, larangan Allah agar jangan mendekati pohon yang dilarang, jangan makan. Maka apabila dia makan, maka Allah SWT pun mengeluarkannya daripada syurga tersebut yang diturunkan ke bumi. Nah, itu semua pada hari Jumaat. Dan kelak hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumaat. Ini adalah hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim, ada dalam Babul Jumaat ataupun Kitabul Jumaat, dan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Dan masih tentang hari Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pada hari Jumaat itu ada saat-saat di mana kalau ada seorang hamba Muslim kebetulan melakukan solat pada saat-saat itu, maka dengan dia memohon sesuatu kepada Allah Taala, Allah pasti akan memberinya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang dipencar-pencar. Jadi ini satu lagi barakah hari Jumaat. Selain adalah hari yang paling mulia dalam satu minggu, ia juga lah pada hari tersebut terdapat saat mustajabah, yakni waktu dikabulkan doa. Dan sebagaimana dalam hadis ini, waktu dikabulkan doa adalah ketika orang itu sedang solat. Bila kita solat? Solat Jumaat. Jadi kalau dalam solat itu kita berdoa, sama ada dalam sujud kita ke, ataupun ketika tasyahud kita yang terakhir ke, kalau sempat, ataupun terlintas sesuatu dalam hati kita ketika kita sedang solat, maka itu jika ia bertepatan dengan saat mustajabah itu, pasti doa kita tidak akan tertolak. Ini dalam waktu solat. Jadi ini adalah pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan dia adalah lepas asar. Jadi siapa yang berdoa lepas asar, itu juga adalah saat mustajabah. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Itu disyariatkan juga bagi khatib yang berkhutbah untuk solat Jumaat untuk berdoa untuk maslahat kepentingan orang-orang Islam di akhir khutbahnya. Dan itu juga adalah antara waktu yang mustajab. Baik, itu berkenaan dengan barakah hari Jumaat. Kemudian satu lagi hadis adalah berkenaan dengan hari Isnin dan Khamis. Rasulullah SAW bersabda, "Tufattahu aw tuftahu abwabul jannah yawm al-ithnaini wa yawm al-khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna. Fayuqal, unzuru hadaini hatta yassaliha. Unzuru hadaini hatta yassaliha. Unzuru hadaini hatta yassaliha." Yaitu pada hari Senin dan hari Khamis, pintu-pintu syurga dibuka. Ini dalil kelebihan hari Senin dan hari Khamis. Akhirnya hari-hari lain tak terbuka pintu syurga. Dan maksud terbuka pintu syurga sama macam dalam bulan Ramadan, pintu dibuka pintu syurga, iaitu secara zahirnya. Dan kita tak akan tahu macam mana, bagi kita tak akan nampak. Dan satu lagi adalah sebab-sebab masuk syurga itu terbuka, iaitu amalan-amalan soleh dimudahkan ataupun diangkat oleh Allah SWT pada hari Senin dan Khamis. Maka diampunkan, diterangkan di sini, diampunkan untuk semua hamba yang tidak mensyirikkan kepada Allah SWT sesuatu. Jadi akan diampunkan untuk semua orang yang tidak syirikkan Allah SWT. Mungkin dia akan buat dosa, maknanya dia buat dosa tak? Buat dosa. Daripada Senin dan Khamis itu akan diampunkan untuk semua hamba yang tidak mensyirikkan Allah. Jadi ini menunjukkan kepentingan tauhid dan menunjukkan bahayanya syirik. Syai'an, sesuatu pun, sama ada besar syiriknya ataupun kecil syirik. Kalau ada syirik, tak diampunkan Allah SWT. Illa rajulan, semua dosa diampunkan ni, kecuali satu dosa, iaitu ada seorang lelaki, kanat bainahu baina akhi syahna, di antaranya dengan saudaranya ada pertengkaran. Maka akan dikatakan, tunggulah kedua orang ini sampailah dia berdamai. Tangguhkanlah. Yang ini tidak diampunkan dulu. Tengok, kalau dia berdamai, kita ampunkan. Dan sekali lagi, umzuru hadaini hatta yassalihah. Tangguhkanlah. Kalau terima kat situ, lihatlah. Umzuru ni kat sini boleh maksud, tangguhkanlah. Tangguhkan apa? Pengampunan. Sampailah mereka berdua berdamai. Tangguhkanlah keduanya sampai mereka berdamai. Kalau mereka tak berdamai juga, tak diampunkan dosa. Jadi dalil besarnya dosa pertengkaran antara sesama muslim. Banyak orang yang apa ni bertengkar sesama muslim. Sikitnya pasal aja apa ni, dah tak tegur siapa, dah tak bekerjasama dan sebagainya. Rugi kerana tak diampunkan dosa ni. Ini di dalam Sahih Muslim, dalam kitab Abir Wasilah, bab larangan bermusuhan. Kita kadang bertengkar kat dalam masjid, bertengkar pasal solat pun, bertengkar imam, bertengkar dengan makmum, makmum bertengkar dengan makmum sendiri, dengan jawatan kuasa dan itu dan sebagainya, tak habis-habis lah. Jadi kita kalau lihat hadis ini, yang melarang kita daripada pertengkaran kerana apa ni, sebab-sebab dunia sahaja. Dan ada pun sepertiga malam terakhir, satu lagi waktu yang mempunyai barakah, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam itu ada 11 jam, taruhlah 12 jam, divide by 3 berapa? 12 bagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam yang terakhir. Kalau dia pukul 6 tu subuh, kalau lah. Ini 4 jam pukul 2, mula pukul 2 sampai pukul 6 tu adalah sepertiga malam yang terakhir. Pukul 2 lah. Dah mula kita katakan barakah yang paling banyak turun pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau macam sekarang 11 jam pukul 7 sampai pukul 5 lebih, itu kira 11 jam or divide by 3 lah. Jadi dia adalah waktu turunnya ilahi, bukan turun barakah je. Allah SWT turun di saat-saat sepertiga malam yang terakhir. Jika Allah yang Maha Suci turun ke langit dunia, maka turun pula barakah yang agung terhadap orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang memohon ampun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita yang Maha memberkahi lagi Maha tinggi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia, turun ke langit dunia kullalailatin, setiap malam. Tepatnya ketika malam masih tersisa hanya sepertiga. Al-lailatul akhirah. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Atau lafaznya lebih tepat lagi adalah, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan barang siapa atau siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Allah SWT tanya. Allah SWT Maha mengetahui. Dan ini sebenarnya dalil bahawa Allah SWT banyak rahmat kepada pada saat yang mulia ini. Jadi tinggal seseorang itu sepertiga malam terakhir, pukul 2 pun dah boleh, pukul 5 pun masih boleh, yang penting sebelum subuh, maka dapat dia berdoa walaupun sedetik pun. Mudah-mudahan apa, terkena pada saat yang mustajab, malam yang barakah ini, maka diampunkan atau dikabulkan hajat-hajatnya. Kita banyak hajat sebenarnya, macam-macam kita minta, betul tak? Ya, di dunia, di akhirat, baik diri sendiri, orang yang kita sayangi, ibu bapa, keluarga, dakwah, agama, macam-macam. Jadi semua, kalau kita tak ingat semuanya, dan kita tak akan ingat semua keperluan kita, betul tak? Jadi apa kita doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Semua kebaikan awak akan dapat sebab awak minta kebaikan di dunia. Semua kebaikan di akhirat awak akan dapat. Tak payah nak minta berikanlah aku syurga yang ada tilam ini, yang di tingkat firdaus, yang itu, yang ini, dengan bidadarinya sekian-sekian banyak dan seterusnya. Tak payah, awak minta hasanah di akhirat, semua dapat. Semua dapat. Sebab itu adalah doa yang ajma' atau jami' yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingat lain, tak apalah, kita doa lagi. setiap doa kita itu adalah setiap ibadat. Takkan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan jangan kita doa sesuatu yang melampau. Doa nak, ya Allah jadikanlah aku Nabi, jadikanlah aku hidup tak mati-mati. Berikanlah aku anak, sedangkan dia tak berkahwin, dia tak habis sebab-sebabnya dan sebagainya. Ataupun doa melampaui batas dengan menganiaya orang lain, doa atas orang lain yang tak bersalah, ya Allah bunuhlah dia atau matikan dia, kena petir dan sebagainya. Orang tu baik-baik pasal bergaduh ke pasal dan sebagainya, maka doa-doa ini tak dikabulkan oleh Allah SWT. Dosa lagi. Baik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi cuba bayangkan kalau awak doa dalam pada malam Lailatul Qadar. Malam tu Qadar pula malam Jumaat. Lepas tu malam Jumaat tu pula sepertiga malam yang terakhir. Masya Allah. Zakur pun bagus. Jadi barakah Allah SWT banyak. Allah tanya kenapa banyak ni? Banyak memang. Kalau Allah SWT barakahnya, rahmat Allah SWT lebih banyak. Dan kita amat memerlukan barakah Allah SWT seluruhnya. Baik, berangkat dari hal-hal di atas yang tentang dalil-dalil menerangkan tentang barakah waktu-waktu ini, kiranya nampak gamblang bahawa waktu satu sama lain itu tidak sama. Jelas hari Jumaat tak sama dengan hari Sabtu, tak sama dengan hari Isnin, tak sama dengan hari Khamis, tak sama dengan malam Lailatul Qadar, hari Arafah tak sama dengan hari Ashura. Sebab puasa hari Arafah dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun akan datang. Puasa hari Ashura dihapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi itu yang kita dapati daripada setelah kita membaca hadis-hadis ini. Dan ada waktu-waktu yang oleh Allah yang Maha memberkahi diberikan keistimewaan khusus sehingga ia mengandung banyak kebajikan, keutamaan dan berkah. Upaya mencari berkah dalam waktu-waktu itu haruslah dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan dan menurut petunjuk Allah seru sekalian alam, dengan petunjuk pemimpin para rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya atau seorang yang berupaya mencari berkah pada waktu-waktu tersebut dengan melakukan amal yang tidak disyariatkan, maka dia tidak akan memperoleh berkah tersebut. Sebab mencari berkah itu adalah satu ibadah. Dan ibadah itu tentu memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang telah dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembicaraan berikut nanti. Kalau nak solat, solat bagaimana Rasulullah SAW? Solat. Jangan tambah solat tu, solat ni. Kalau nak baca Quran, bacalah Quran mana-mana saja yang mudah. Jangan khususkan satu surah kita nak baca. Kemudian kita dah baca dalam bilangan yang tertentu daripada pandai-pandai kita saja. Nah. Allah SWT bila perintahkan baca Quran, baqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Kita suruh baca yang susah-susah. Dan tak ada surah tertentu yang disuruh baca. Kalau ada, pasti diterangkan. Seperti surah apa? Al-Fatihah. Dan kalau ada surah-surah tertentu yang memang disunatkan, digalakkan dalam surah-surah tertentu, pasti diterangkan. Ada Rasulullah SAW pula. Disuruh baca sabihis dalam salat witir. Disuruh baca kulia, kulhu, dan seterusnya. Kalau ada mas, pasti ada dalam dalil. Kalau tak ada, maknanya semuanya sama. Ambil mana yang mudah. Dan barang siapa yang merosak syarat-syarat ibadah, maka sama halnya dia berbuat bid'ah, yang justru dapat menghilangkan berkah yang diharapkan. Dan persoalannya menjadi terbalik. Dia pergi buat ibadat pada malam-malam tu ataupun pada hari-hari tersebut nak ambil cari berkah. Lepas tu dia buat sesuatu yang tidak disyariatkan, lain pula yang dapat. Kemukaan Allah SWT yang mungkin dia perolehi. Dia bukannya mendapat berkah, melainkan malah tertimpa oleh kesialan. Semoga saja Allah melindungi kita dari hal itu. Jelas. Ilmu penting, kita ada ilmu, belajar. Kalau belajar, insyaAllah tak, kita tak akan melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Dan satu lagi, kalau dah tahu pun, kita kena ada apa? Kena ada ketaatan kepada Allah dan Rasul ni. Hawa nafsu kita, kita tolak tepi dalam hal ibadat. Akal fikiran kita, rasa-rasa kita, zauk kita tu semua kita tolak tepi. Kita amal sebagaimana yang dilakukan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ibadat ni bukan kerana ibadat, kerana Allah SWT perintahkan ke Rasulullah SAW ajarkan. Ibadat ni ada lain maksud. Konon-konon value added lah, tapi value minus sebenarnya. Dia ada niat-niat lain, dia ada syuk sendiri pada apa? Pada ibadat-ibadat tertentu. Jadi kalau demikian, dia bukan ibadat kerana Allah SWT, tapi ibadat disembah dirinya, tersembah nafsu. Baik, dan ada garis yang halus antara jenis macam ini dengan orang yang dah memang Allah SWT ciptakan dirinya kepada ibadat-ibadat tertentu. Betul lah? Ada orang hatinya memang suka solat. Ada orang hatinya suka zikir. Ada orang hatinya suka baca Quran. Suka puasa dan sebagainya. Saya kata ini beza dengan orang yang pertama. Dia ada niat lain. Dia punya niat bukan semata kerana Allah SWT, tapi semata-mata nak puaskan nafsunya untuk buat ibadat tertentu. Ini Allah lah, macam mana nak bezakan itu masing-masing pula yang tahu. Kita kena sentiasa jaga diri kita, periksa diri kita, muhasabah diri kita, apakah niat kita itu betul kerana Allah SWT ataupun tidak. Nah, jadi iblis datang dalam macam-macam lubang, macam-macam jalan. Jadi yang halus-halus itu pun dia masuk. Tapi kita tak sadar, rupa-rupanya diri kita ibadat ni rupanya kerana syok kita sendiri sahaja. Jadi sentiasa kita kena muhasabah. Ada orang suka dengan Quran tu bagus. Betul lah. Daripada dengar yang haram, muzik dan sebagainya, lagi bagus dengar Quran. Tapi dah, bila dia dah jadi dengar Quran tu dah macam dengar muzik, tak ada apa-apa melainkan apa, nak dengar suara je ataupun nak itu saja. Kita takut bahawa ini bukan satu ibadat lagi. Ini untuk orang biasa, orang-orang yang ikut sunnah ni. Kita tak mau cerita pasal orang yang tak ikut sunnah. Memang Quran dia pun dah jadi muzik. Quran dia ambil, lepas tu dia lagu kan. Lepas tu ada piano, ada apa tu? Violin, bass, semua ada. Jadi ini dah tentulah. Mereka buat ini bukan kerana Allah SWT. Kalau mereka kerana Allah SWT, mereka tentu ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak, mereka ada-adakan ibadat-ibadat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap yang diadakan tertolak. Okay, jadi dah selesai tentang tabarruk dengan masa-masa yang diberkahi. Dan ini semua disyariatkan. Jadi selain daripada disebutkan tadi, tak ada dalilnya. Kalau tak ada dalil, maknanya tak boleh kita khususkannya untuk ambil barakah. Semua hari, semua malam, semua siang, semua petang, asalnya semuanya sama saja. Sama. Yang berikutnya, tabarruk terhadap makanan yang disyariatkan. Yang ini tabarruk yang disyariatkan terhadap makanan-makanan tertentu. Di antara makanan yang boleh dicari berkahnya ialah minyak zait yang keluar daripada pohon zaitun. Dan hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalilnya terus daripada Quran. Yuqadu min syajarati mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Di awal ayat dia, Allahu nurus samawati wal ardi matalu nurihi kamishkatin fi al-misbah misbah fi zujajah zujajatu ka'anna kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah. Yani Allah SWT adalah cahaya langit dan bumi. Nurus samawati wal ardi. Hakikat ataupun majas Allah SWT adalah cahaya, adalah cahaya langit dan bumi. Allah SWT kata dia adalah cahaya. Jadi cahaya. Tapi kita punya masalah, bila kita dengar cahaya je, terus kita tengok lampu ni, Allah SWT cahaya macam ni tak? Itu satu. Dan ada pula yang dah pandai sikit, oh ni maknanya kita nyerupakan Allah SWT dengan cahaya. Cahaya ni makhluk. Kita terlupa manhaj salaf dalam bab ini, dalam bab sifat Allah SWT. apa kita punya manhaj? Sahabat-sahabat ajar apa? Imam-imam kita ajar apa? Amir ruha kama ja'at. Jalankan dia sebagaimana dia datang. Tak payah takwil-takwil, tak payah takif-takif, tashbih-tashbih. Dan kita etikadkan al-kamal. Al-la'iq lillah yazza wa jalla. Baca je macam itu, Allah cahaya langit dan bumi. Okey. Dan tak payah kita nak bagaimanakan dia. Tak payah kita nak menyerupakan dia seperti apa, seperti ini. Lepas tu, kita kata apanya, ia adalah sifat yang layak bagi Allah SWT. Kita faham maknanya. Dan kita isbatkan dia sebagaimana yang layak bagi Allah SWT. Adapun kait dia macam mana, macam tu ke macam ni ke, kita tak tahu. Selesai masalah. Jadi betul Allah nurus sama wati Allah. Bagaimana tidak? Hijabuhu nur. Hijab je adalah cahaya. Kalau terbuka pandangan Allah SWT, akan terbakar semua ke mana sampainya pandangan Allah SWT. Nah. Adapun cahaya ni elektrik, cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya apa lagi? Motor, kereta dan sebagainya. Ini cahaya, cahaya makhluk. Tak sama. Neon ataupun apa, lampu-lampu ni semuanya. Sekarang ada baru punya headlamp tu kan. Tadi yang pampir boleh silau tadi. Dia buka warna putih ke. Yang penting dia adalah cahaya, cahaya makhluk. Allah nurus sama wati Allah. Tak akan sama. Jadi macam mana dia pun kita tak tahu. Yang penting perumpamaan cahaya Allah SWT, manfaatnya adalah seperti ini. Cahaya yang menerangi, ada panjang dia punya ayat dia, sampai dia adalah cahaya api, daripada api. Yuqadu, yang dinyalakan daripada minyak. Minyak apa? Minyak yang datang daripada pohon yang banyak diberkahi, iaitu pohon zaitun lah. Yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya hampir saja menerangi walaupun tidak disentuhi api. Dia dah terang lah. Tak terbakar pun dia dah hampir-hampir menyinari. Itulah. Kalau dah dibakar, lagilah terang. Itu perumpamaan saja. Dan ini bukan takif ataupun tashbih. Kata Ibn Kathir rahmat ta'ala, ini adalah apa? Manfaat daripada rahmat Allah SWT. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tamthil terhadap nur tersebut, cahaya tersebut. Masalah ini pernah jadi satu kes besar kemarin. Nah. Jadi ini dalil bahawa pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi. Ada satu lagi ayat tak silap. Anzalna minasama iman. Bikadar yang teraskanlah di al-ardi wa inna ala dhahab yang dihira qadirun. Tak apa, kita tak ingat punya ayat. Tapi ini salah satu daripada ayatnya. Dan juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, makanlah zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya dia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Hakim dalam Mustadrak. Nabi SAW suruh makan buah zaitun. Dan buah zaitun ni ada macam-macam. Cuma sayang ni kat tempat kita macam tak ada. Minyak zaitun ada tadi. Yang boleh dapat kat Giant. Kan ada yang murah, ada yang mahal, ada macam-macam kualiti. Okay. Buahnya susah nak dapat. Tapi kalau di negeri Arab, ini memang diorang punya makanan favorite sampai kita yang tak biasa tak boleh tahan. Tapi kita boleh makan buah zaitun kalau makan pizza. Kalau saya teringat pizza ada pizza ada. Itulah kalau orang nak makan order pizza. Kita mungkin selera kita tak termakan . Pagi-pagi orang makan telur rebus dengan zaitun. Itu pelajar-pelajar kat Madinah orang kena makan . Pagi-pagi sarapan. Mungkin ada madu sikit. Ada macam-macam kualiti zaitun. Macam mana orang yang negerinya negeri kurma, macam-macam jenis kurma ke tak? Itu juga keju, macam-macam kualiti. Dan berminyaklah dengan minyak zaitun. yakni minyak rambut, gunakan sebagai minyak macam biasa. Minyak zaitun kita tahu banyak pak kelebihannya untuk rambut. Bahkan dia boleh buat untuk apa? Untuk masak. Masak daging dengan minyak zaitun yang bagus. Dia lain daripada minyak-minyak lain. Tapi dia biasalah yang bagus itu selalunya mahal. Dan dia adalah buah ataupun minyak yang diberkahi. Dan sabda Nabi SAW yang lain dan kita, buatlah zaitun sebagai lauk pauk dan berminyaklah dengannya, kerana sesungguhnya ia dari sebuah pohon yang diberkahi. Hadis dari Ibn Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi macam mana nak ambil berkat dengan buah zaitun? Tak payah letak nama nak zaitun, tak payah. Makan aja, berminyaklah dengannya, senang aja. Tak payah baca apa-apa yang special, tak payah. Dan di antaranya pula ialah susu, makanan yang diberkahi. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disuguhi susu, maka beliau menyuruh untuk menaruh di dalam rumah satu atau dua bilkah. Bilkah itu hanya bekas untuk letak susu. Dan susu mereka sama ada susu unta ataupun susu kambing. Susu lembu macam tak ada lah kat Madinah. Sekarang dah ada, semua dah ada. Madinah dah ada lembu. Kau nampak lembu? Nampak eh? Bukan susu lembu, semua orang dah nampak. Lembunya kat Madinah dah nampak? Tak. Kambing tak pergi pasar binatang. Tak nampak kan lembu? Dekat haji nanti ada dekatnya. Import lah, import. Susu lembu memang banyak, panas-panas semua ada. Jadi yang penting di sini adalah Nabi SAW biasakan apa ni suruh menyimpannya. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang mengatakan, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wazidna minhu fa inni la a'lamu ma yujzi'u min at'ami wasyarabi illa al-laban. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang diberikan makanan oleh Allah, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, berkahilah makanan ini untuk kami dan berikanlah kami rezeki yang lebih baik dari ini. Dan barang siapa yang diberi minum susu oleh Allah, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, berkahilah minuman ini untuk kami dan tambahilah kami darinya. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang dapat menggantikan makanan dan minuman sekaligus selain susu. Kelebihan susu, dia zahirnya minuman, tapi dia juga adalah makanan dan minuman. Tak ada makanan ataupun minuman yang yang ada fungsi. Minum susu unta dah boleh gantikan makanan. Waktu Nabi SAW bila makanan, suruh doa, berikanlah berkah dalam makanan ini dan berikan kami yang lebih baik daripadanya. Tapi bila dapat susu, tak suruh diganti dengan lebih baik, tapi disuruh tambah lagi. Kalau awak susu awak minum ni semua pun bukan susu betul-betulnya fresh. Kalau susu fresh pun kita tak terminum. Susu lembu betul-betul keluar daripada lembu ke daripada kambing. Unta, susu unta saya minum, awak minum mesti muntah. Kalau fresh eh. Tak biasa. Sebab dia sebenarnya pekat. Kita nak kena masuk esbok, kita kena letak gula baru kita boleh minum. Di zaman Nabi SAW, itulah minuman. Ingat tak hadis tiga orang yang terperangkap dalam gua? Ada? Salah satu daripada orang tersebut, bila dia bertawasul dengan amalannya, dia kata apa? Dia ada orang tua kan? Dua orang tua. Dan dia biasanya akan apa ni? Akan peras susu tu, dia akan berikan kedua ibu bapanya sebelum mereka tidur. Itu kerja dia, rutin dia. Tapi pada satu hari, dia lambat pulang kerana cari makanan untuk ternakannya. Bila dia balik, rupanya dah tidur. Jadi dia dah pegang itu bekas susu tu untuk berikan kepada rupanya. Jadi dia tunggu, dia nak kejutkan, tak sampai hati nak kejutkan. Jadi dia harap-harapkan mereka bangun sendiri. Begitulah. Sedangkan apa, anak-anak dia semua belum minum susu lagi, belum makan lagi. Dia tak peduli, dia mesti nak kasi, nak dahulukan dua ibu bapanya. Itulah baktinya pada dua ibu bapanya. Dan mereka hanya sadar sampai subuh. Lepas tu mereka bangun, dia berikan susunya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau engkau tahu aku lakukan ini ikhlas kerana-Mu, mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kami daripada kesempitan kami. Jadi bergerak saja apa ni, batu di depan mulut gua tersebut. Jadi menunjukkan bahawa mereka jadikan susu ini sebagai makanan. Baik, jadi itu tentang susu. Dan di antara makanan yang memiliki berkah besar bagi pengubatan ialah jintan hitam, habbatu sauda, kurma ajwa. Ini sejenis kurma yang kalau tengok kecil aja. Dan cendawan, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat ubat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Pun kita selalu baca, dah pun dah keluar kat radio pun orang advertise tentang habbatul sauda, habbatul barakah dan macam-macam lagi. Jadi memang betul hadisnya sahih dalam dalam sahih Ibn Majah. Jadi cara mengambil berkah daripadanya adalah kita makan. Berapa kadarnya apa semua ya, itu tak ditentukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, cendawan itu termasuk anugerah dan airnya boleh menyembuhkan penyakit mata. Ajwa itu dari syurga, dia adalah obat penawar dari syurga. Juga daripada Ibn Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis ini. Cendawan ni ada dua macam, macam mana pun eh, jangan salah cendawan eh. Salah cendawan poison. Ya. Tapi dia ada jenis cendawan pun ada macam-macam grade dia, yang bagus-bagus tu makin mahal. Ada dia ada ladang cendawan di Malaysia. Di negeri lain pun ada juga yang bagus-bagus tu sangat mahal dalam paket-paket tertentu. China memang champion dalam bab apa? Bab cendawan. Ala kulihal, kurma ajwa pula ada cara tertentu untuk mengamal makanan memakannya. Dalam surat 248 sebelah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada setiap pagi makan 7 biji kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan mempan oleh racun maupun sihir. Caranya adalah makan pada waktu tertentu pagi-pagi. Lepas tu makan bilangan tertentu, iaitu 7 biji kurma, 7 potong kurma, tak tahu potong kek saja. Ini masalah penjodoh bilangan ni biasa. Kemudian dalam khutbah pun ada orang komen, ini adalah sebuah nama Allah. Sebuah nama Allah ke? Satu nama Allah. Melayu kita makin teruk eh. Baik, jadi makan 7 biji kalau ada. Dan fadilatnya jelas di sini bahawa dia tidak akan terkena racun. Ini kalau termakan racun tak membahayakannya ataupun sihir. Ini semuanya ada syarat-syarat yang telah kita jelaskan kemarin. Hendaklah dia apa ni, yakin. Bukan setakat nak apa tu, apa ni, syak dan ragu-ragu kemudian iktiqat bahawa semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam apa pun ubat juga, kalau tak yakin, tak jadi biasanya. Dan kita yakin ni macam mana yakin kita? Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul letakkan keistimewaan tersebut, barakah tersebut pada kurma ni, pada buah ni, pada cendawan. Sebab apa kita yakin? Sebab kita yakin bahawa Rasulullah SAW sabdakan demikian. Rasulullah SAW itu tidak berkata melainkan yang hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik, satu lagi makanan yang ada barakah adalah madu. Hal ini berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Sa'id dia berkata, inna akhi istatlaqa batnuhu faqal isqihi asala fasaqahu thumma jaa faqala ya rasulullah qad saqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqa qala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqihi asala qal fasaqahu thumma jaa faqala ya rasulullah inni saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqa qala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika isqihi asalan fasaqahu fabara'a. Kisah yang menarik diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saudaraku perutnya mual-mual. Banyak sakit perut, istatlaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumilah dia madu. Berikanlah dia air madu. Laki-laki itu pun melaksanakan saranan beliau. Kemudian dia datang lagi dan berkata, ya Rasulullah, aku telah berikan dia minum madu, tapi mual-mualnya masih ada, masih sakit perut. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah dia madu. Laki-laki itu pun melaksanakan saranan beliau. Kemudian dia datang lagi dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah berikan dia madu, namun itu hanya membuat mual-mualnya makin bertambah. Rasulullah SAW bersabda, maha benar Allah, sadaqallahu. Perut saudaramu itu yang berdusta. Apa maksudnya? Allah SWT tak kata kan, madu itu fi syifa'ul linnas. Jadi madu itu ubat untuk manusia. Allah SWT itu maha benar. Jadi siapa yang berdusta sekarang? Kenapa tak baik lagi? Maksudnya perut dia yang berdusta. Berilah dia minum madu sekali lagi. Benar, setelah diberi minum madu, saudaranya itu lalu sembuh. Diceritakan oleh Sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi itulah jelas tentang keberkahan apa ni makanan ini, iaitu madu. Kalau tak ada hadis ini pun telah terbukti kelebihan istimewaan madu daripada sudut apa ni sains moden. Banyak kajian telah dilakukan tentang kelebihan madu ini. Nah, ini boleh dapat kat mana-mana ini banyak berbeza dengan zaitun. Zaitun dia ada payau sikit, pahit pula. Kalau madu ni semua orang boleh minum, pasal budak-budak pun boleh minum. Kalau minum gitu saja dengan sudu ataupun nak masuk ke dalam air, nak campur ataupun tidak, semuanya boleh. Nah, orang-orang yang expert dalam bidang ini macam-macam cara yang diorang terangkan. Itu tak pentinglah bagi kita. Penting bagi kita adalah mengisbatkan bahawa adanya keberkahan pada makanan yang satu ini, iaitu madu asal. Dan madu juga adalah salah satu minuman di syurga. Di syurga kelak ada beberapa jenis sungai. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asim anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min 'asalin musaffa wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada satu air min ma'in ghairi asin, daripada air yang tak berubah-ubah rasa. Yang satu lagi adalah daripada sungai daripada susu laban lam yataghayyar ta'muhu, dan ada daripada madu min asalin musaffa, yang suci atau disucikan. Dan satu lagi adalah sungai yang diperoleh daripada arak. Lazzatin lisyaribin. Tapi arak ini tak memabukkan, tak buat orang haid. Tapi dia adalah arak yang apa? Yang lazat untuk orang yang meminumnya. Nak tahu apa antara dalil mereka yang mengatakan arak itu najis? Antaranya dalil mereka adalah, mereka dapati dalam Quran bila sebutkan tentang arak di syurga, semuanya adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat arak di dunia. Antaranya kita sebutkan tadi, arak apa ni? Lazat disyaribin. Senang nak minum kalau arak yang dah dunia tu, yang susah nak minum sebenarnya. Boleh muntah orang tak biasa minum. Lepas tu dia memabukkan. La yusadda'una anha wa la yunzifun atau la yunzafun. Dua ayat situ. Tidak akan pening dan tidak akan dia terhuyung hayang. Itu adalah sifat apa ni? Arak di dunia. Jadi arak di akhirat tak ada itu semua. Dan arak di dunia haram, arak di syurga halal. Apa lagi yang pasal najis tu? Lupa pak. Tak apa tu nanti dulu. Baik. Jadi madu dah. Dan yang terakhir adalah air zam-zam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air zam-zam itu diberkahi. Sesungguhnya ia adalah salah satu bentuk makanan. Di antaranya lagi ialah air hujan. Tentang zam-zam itu ada dalam nota tu. Kita akan terangkan dengan lebih detail lagi. Jadi air zam-zam jelas adalah air yang diberkahi. Cuma macam mana nak ambil berkah daripada air zam-zam itu akan diterangkan. Di antaranya lagi ialah air hujan. Juga air yang diberkahi firman Allah SWT jelas. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Ini yang diberkahi. Banyak manfaatnya. Dan juga berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mengatakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah kehujanan. Ini pernah turun hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka pakaiannya sehingga air hujan benar-benar mengenainya. Kami bertanya, ya Rasulullah, ini mandi hujan ni, mengapa anda lakukan ini? Beliau bersabda, sesungguhnya air hujan ini merupakan peristiwa perjanjian dengan Rabb-nya yang Maha Tinggi. Hadis sahih Muslim, kitab al-Istisqa. Jangan pula awal buat eh. Dia ada satu perkara yang khusus. Takut nanti demam pula salahkan apa ni. Salahkan kita pula eh. Baik. Yang penting dalilnya adalah dia adalah satu air yang diberkahi. Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya manakala langit menurunkan hujan, Ibn Abbas berkata, wahai Jariyah, keluarkanlah pelanaku, keluarkanlah pakaian-pakaianku. Ibn Abbas lalu membaca firman Allah, dan kami turunkan dari langit itu banyak manfaatnya, yakni mubarakah. Ini dia dikenakan hujan. Adapun kita, hujan dah jadi satu macam punya apa? Nuisance. Orang dengan hujan dah takut. Semalam hujan tak berhenti-henti daripada subuh sampai subuh lagi. Di tempat kita lah. Sini saya tak tahu. Sini banjir lagi tak ada eh? Masih banjir lagi. Tapi kalau di negeri-negeri yang tak banyak turun hujan, hujan cuma sekali je. Mereka amat sayang, suka-suka dengan hujan. Syukur kalau hujan turun. Budak-budak semua keluar main hujan. Dan termasuk pula binatang yang ada berkah adalah kuda. Binatang ini mengandung barakah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah ini ada pada ubun-ubun kuda. Tahu ubun-ubun? Yang ini rambut dia dekat depan kepala dia. Maksudnya, ataupun dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, pada ubun-ubun kuda ini terdapat kebajikan sampai hari kiamat. Yang ini pahala dan harta rampasan perang. Sebab itulah kegunaan kuda. Iaitu digunakan untuk berperang. Dan bila berperang, melawan musuh, menang, dapat harta rampasan perang. Kuda ni banyak kegunaannya. Yang ini barakah. Dan kuda ni juga ada disebut di dalam Quran sebagai antara nikmat Allah SWT pada manusia. Jadi kita kalau dapat kuda, kita buat apa? Kita buat race. Okay. termasuk lagi ialah binatang kambing atau domba. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai solat di kandang kambing dan beliau menjawab, solatlah di situ kerana sesungguhnya ia adalah barakah. Jelas. Dan bahkan kepada Ummu Hanif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ambillah seekor kambing kerana sesungguhnya padanya ada barakah. Ini di dalam Ibnu Majah. Kemudian pohon kurma. Hal itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita suatu ketika kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk santai, tiba-tiba saja beliau memperlihat bahagian dalam pohon kurma seraya bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada yang mengandungi barakah yang dapat dimanfaatkan oleh orang Islam. Saya sudah mengira bahawa ini maksud tentu pohon kurma. Saya hendak mengatakan itu tentu pohon kurma ya Rasulullah. Kemudian saya memandang hadirin yang berjumlah 10 orang. Ternyata saja yang termuda di antara mereka adalah saya. Saya yang termuda di antara mereka. Sehingga saya tidak jadi berbicara. Sesaat beliau diam saja, lalu beliau bersabda, itu pohon kurma. Ini kelebihan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan juga terdapat di situ tentang keberkahan pohon kurma. Memang banyak kelebihannya. Ia boleh jadi makanan yang boleh disimpan. Dan banyak kelebihannya dan pesuruh zatnya tidak terdapat pada banyak makanan lain. Baik, semua makanan dan minuman yang tersebut dalam pembahasan ini memang mengandungi barakah yang tidak Allah berikan pada jenis makanan dan minuman yang lain. Cuma penggunaannya tidak boleh melampaui batas-batas syariat yang telah digariskan Allah Ta'ala lah yang Maha Mengetahui. Jadi yang itu habis sampai muka surat 251. Setelah kita katakan kitab ini tidak lengkap, ia baru menjelaskan tentang tabarruk, mengambil berkah yang disyariatkan. Adapun bab yang kedua, tabarruk yang tidak disyariatkan, tidak disebutkan lagi. Dan saya telah usahakanlah pun kurang kabut juga. Ada tiga muka surat, tak tahu macam mana staplernya. Tadi pun dah sendiri staple. Muka surat pertama patutnya yang ada nombor satu lah, kan? Itu tajuknya tabarruk yang disyariatkan. Muka surat kedua adalah tentang yang kelima, tabarruk dengan air zam-zam. Yang terakhir lepas itu yang ketiga. Ini sebagai apa ni? Ini adalah poin-poin yang boleh meringkaskan apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Banyak sudah kita ambil. Kita ambil agak-agak 3 atau 4 minggu kita selesaikan kitab tabarruk tadi. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Yang itu mungkin kita akan bahaskan perlahan-lahan. Saya mula-mula ingat nak letakkan dalilnya atau pembahasannya sikit-sikit. Sekali tiba-tiba macam terperanjat, tahu-tahu dia boleh jadi satu kitab. Ini macam mana? Tak sanggup saya nak salin, nak terjemah semuanya. Ada banyak lagi tanggungjawab. Jadi awaklah yang kena tulis sendiri. Kalau sanggup nak tulis-tulis sendiri, space pun banyak kat tepi-tepi tu. Kita cuma ambil pembahasan yang macam penting saja. Jadi kita lihat muka surat pertama. Kita telah ambil tabarruk yang disyariatkan. Bermula daripada percakapan. Dan sebaik-baik percakapan kita ambil berkah daripadanya adalah dengan zikrullah dan tilawatul Quran. Itulah kita baca sebelum ni. Jadi sebagai poin yang ulang-ulang kaji. Kemudian jenis-jenis zikir. Zikir ni bukan ada satu jenis je, dia ada beberapa jenis. Kita nak bagikan dia kepada 5 jenis boleh. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bagikan zikir ni kepada 5 jenis. Awak nak tulis? Boleh. Yang pertama adalah kita menyebutkan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat. Dan ini dalam bentuk insya'. Maknanya secara initially kita terus sebutkan. Kita sebutkan contohnya Alhamdulillah. Okay? Allahu Ar-Rahim. Subhanallah. Termasuknya juga adalah kita mensucikan Allah SWT daripada segala kekurangan. Ini juga termasuk menyebut nama Allah SWT yang husna. Jadi maknanya kita sebutkan nama Allah SWT itu satu jenis zikrullah. Dan yang kedua kita sebutkan nama-nama Allah SWT dan sifatnya dalam bentuk khabar, di mana dalam khabar tersebut mengandungi hukum daripada nama ataupun sifat Allah SWT itu. Maknanya kita sebutkan macam ini, Allah yang mendengar semua suara contohnya. Dia beza dengan yang tadi, Alhamdulillah, Subhanallah tu, Allahu Akbar. Ini kita sebutkan, kita khabarkan tentang nama dan sifat Allah SWT. Allah yang maha berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu semua zikir. Sama ada dia datang daripada Rasulullah SAW ataupun tidak, dia termasuk dalam jenis zikir. Baik Allah yang apa, yang la yu'jizuhu syai'un, maknanya tidak ada yang melemahkan Allah SWT sedikit pun di bumi ataupun di langit. Itu khabar tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi. Okay. Dan satu lagi jenis adalah menyebutkan hukum-hukum Allah SWT. Menyebutkan hukum makam Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dan larangan. Yang ketiga lah. Sebutkan hukum Allah SWT. Ini wajib, ini haram. Betul lah. Setakat sebut gitu je. Itu pun zikir. Jadi semua majlis zikir, kira majlis zikir. Ajar hukum-hukum dalam Quran, hukum-hukum dalam hadis, semuanya begini. Sebab apa? Sebab semuanya adalah hukum Allah SWT. Hakikatnya kita apa? Mengingatkan tentang Allah SWT. Itu mungkin ada orang yang tak berapa faham dalam hal ini. Yang kedua, termasuk dalam bab menyebutkan hukum-hukum Allah SWT ni, kita sebutkan, lepas tu terus kita amalkan. Kita sebutkan ini perintahnya, kita buat. Ini yang Allah suka, kita buat. Ini yang Allah larang, terus kita tinggalkan. Ketika kita amalkan tu, solat kita amalkan tu, pun kita kira zikir. Siapa yang solat, dia tengah zikir. Siapa yang puasa, dia tengah zikir. Walaupun mulutnya tak bergerak. Ya? Kerana apa? Dia lakukan itu semuanya kerana taati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih umum, lebih halus daripada zikir yang apa ni, yang sarih dengan lidah. Dapat. Yang kelima, ada tulis kan? Okey lah, yang kelima hilang. Tak tulis pun, tadi semua saya hafal rupanya. Yang ingat saya dah tulis. Jadi tak maaf, 4 or 5 boleh tahan. Tak terlupa yang kelima. Menyukai yang dah sebutkan. Tak. Jadi ini adalah jenis-jenis zikir. Semuanya boleh kita amalkan dan kita ambil barakah dengannya. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah antara zikir adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad pun zikir, dan dia juga barakah. Sebab bila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah akan solat berselawat untuk kita 10 kali dengan selawat kita yang satu kali. Dan telah kita terangkan makna selawat kita kepada Nabi dan makna solat Allah SWT untuk kita. Sallallahu lahu biha asyra. Ini Allah ampunkan kita, Allah rahmati kita. Kemudian yang keempat, hubungan antara zikir dan doa. Sebenarnya hubungannya adalah begini. Doa tu adalah zikir. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa dalam kitab-kitab zikir, dia sebenarnya doa. Allah mantas salam, kan salam. Ini sebenarnya doa. tapi dinamakan azkar juga. Jadi hubungannya amat rapat sekali. Jadi kalau awak berdoa, sebenarnya awak berzikir. Dan dalam waktu yang sama, doa yang bagus adalah doa yang banyak zikir dalam, iaitu ada menyebutkan nama-nama Allah, ada menyebutkan sifat Allah SWT, ada khabar tentang Allah SWT. Sebab itu kita disunatkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah SWT dan sifatnya ketika kita berdoa. Dengan itu lebih mustajab doa kita. Jadi ini adalah hubungan antara doa dan zikir. Dan kemudian dari sudut lain pula, setiap orang yang berdoa, dia ingat siapa? Dia doa kepada siapa? Pada Allah SWT, dia mengharapkan kepada Allah SWT. Itu sendiri dah zikir. Jadi banyak-banyak yang berdoa, sebab doa itu juga zikir. Jadi zikir itu lebih umum daripada yang mungkin orang faham. Dan telah kita terangkan adab-adab doa, antaranya kita mulakan dengan memuji Allah SWT, kemudian kita berselawat atas Nabi SAW, dan kita berdoa. Sebagai doa, kalau maksudnya apa yang kita hendak kita ada di dalam ataupun yang datang daripada Rasulullah SAW atau ada dalam Al-Quran, maka itulah yang terbaik. Adapun kita nak doa dengan lafaz-lafaz lain, tidak ada salahnya. Jadi itu barakah. Yang kelima, barakah zikir dan kelebihannya. Jadi zikir itu punya barakahnya, dan barakahnya terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah barakah daripada sudut duniawi, ya. Yang kedua adalah daripada sudut agama, dan yang ketiga gabungan antara barakah keagamaan dan keduniaan. Jadi antara barakah keduniaan ketika kita berzikir adalah tenangnya hati. Awak boleh tulis alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka-mereka yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu akan tenangnya hati. Jadi ini barakah apa? Barakah duniawi. Dan orang yang berzikir akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tak sama dengan orang yang tidak berzikir. Bagaimana kekuatannya hanya Allah SWT yang tahu. Dan dalilnya adalah hadis Fatimah radhiyallahu anha. Dia mengadu penat, susah nak buat kerja rumah. Jadi dia jumpa Rasulullah SAW berapa, ya? Untuk minta izin ambil khadam. Jadi apa jawab Rasulullah SAW? Setiap kali nak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Nabi SAW tak suruh ambil khadam. Tak suruh exercise. Angkat weight. Tak suruh zikir. Sebab tu banyak ulama mengatakan bahawa berzikir itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Orang yang berzikir akan dapat kekuatan yang tidak dapat pada orang lain. Jadi zikir tadi bukan untuk lepas solat saja. Nak tidur pun disunatkan untuk kita baca. Jadi ini dunia ke agama? Kekuatan duniawi. Barakah duniawi yang ketiga adalah barakah yang boleh, yang mana dengan berzikir itu kita mendapatkan rezeki. Turunnya langit, curah-curah. Turunnya hujan curah-curah daripada langit. Tambahnya binatang ternakan. Banyaknya anak-anak. Yang ini rezeki dengan berzikir. Dan zikir ini zikir khusus, iaitu istighfar. Yang ini dah sudah tadi. Ia adalah istighfar. Yang ini kalau kita banyak istighfar, itu rezeki dibuka. Dalilnya dalam surah Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku pun berkata kepada kaumku ini, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrar. Dia akan menurunkan kepada kamu hujan daripada langit dengan deras. Disebabkan apa? Istighfar kamu. Dan ini tafsir yang jelas. Sebab yursili dengan baris bawah. Sebenarnya dia baris matilah. Yursil. Maknanya dia jawab daripada istaghfiru. Kalau kamu minta ampun, ini yang kamu dapat jawab. So, kalau tahu bahasa Arab, siapa yang tahu bahasa Arab tahu dia majzum. Yursilis sama alaikum fikrara wa yumdirikum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan untuk kamu daripada harta benda dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah akan jadikan untuk kamu tempat kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Yang ini sungguh lah banyak rezeki. Nah, jadi istighfar antara sebab mendapat barakah duniawiyah. Jadi kalau hujan tak turun kat tempat solat istisqa, maka disunatkan untuk apa ni, ataupun di disuruh khatib itu mengingatkan orang ramai agar cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Maksiat adalah sebab antara sebab terputusnya rezeki. Baik, satu lagi barakah dengan berzikir. Setiap kali kita buat satu perkara, kita disunatkan untuk apa? Baca nama Allah, bismillah. Bila kita nak makan, disuruh baca bismillah. Apa faedah ni? Apa barakah ni? Sebab kalau awak tak baca bismillah, apa jadi? Nanti ada orang makan dengan awak. Jadi bila orang tu makan dengan awak, awak pun makan, awak tak kenyang-kenyang. Kalau awak masuk rumah tak baca bismillah, apa yang akan jadi? Ada orang masuk rumah dengan awak, jadi dapat tidur kat rumah awak. Kalau bersatu dengan isteri tak sebut nama Allah, dia pun join sama. Nanti dapat anak kena kacau dengan dia. Jadi barakah duniawi dah jelas. Dia dapat menghalang kita daripada apa? Daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan syaitan. Siapa yang berzikir kepada Allah SWT pasti dipelihara oleh Allah SWT daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab tu syaitan akan kata bila orang tu baca basmalah, bila dia nak makan, bila nak minum, bila dia nak masuk rumah, dia pun akan kata dengan sedih, la mabita lakum wala asya, tak ada tempat tinggal, tak ada hotel malam ni, dan tak ada apa? Ha, tak ada makan dinner pada malam, sebab awak baca bismillah. Kalau awak tak baca, wah, hari ni kita dapat apa ni? Dapat hotel 5 star, rumah 4 bilik, 5 bilik Singapura punya, isterinya mahal, dan tak dapat makan malam. Itu dari hadis dalam Sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dan daripada sudut lain juga, kalau zikirnya adalah ruqyah atau ruqyah, membaca ayat Quran tertentu, zikir-zikir tertentu untuk merawat orang yang sakit, tentu dia adalah barakah duniawi. Adapun barakah dini, barakah keagamaan pula daripada zikir, banyak. Kalau dia adalah istighfar, dia akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Kerana dia hadis, siapa yang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika dan seterusnya, maka diampunkan dosa-dosa. Ingatlah. Jadi ini barakah zikir tertentu dapat mengampunkan dosa. Dan umumnya majlis zikir termasuk tilawatul Quran, bila orang itu dalam majlis zikir, malaikat-malaikat akan datang. Ingatlah hadis yang kita baca dalam kitab. Kalau Al-Quran yang dibaca, yang kita daruskan, maka malaikat-malaikat apa ni akan turun dan mengembangkan sayapnya. Hafaz humul malaika, nazalat alaihimu sakinah, ketenangan, sakinah akan turun pada mereka. Apa sebenarnya sakinah itu, banyak tafsirannya. Tapi bukan orang nama sakinah akan datang. Ya. Ketenangan. Kemudian, waghasyat alaihimu rahmah, rahmat akan menyelubungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indahu. Dan Allah akan menyebutkan kepada malaikat-malaikat di sisinya tentang kita yang duduk dalam majlis Quran itu, majlis zikir. Jadi ini adalah barakah diniyah. Dan sebagian daripadanya gabungan daripada yang diniyah dan duniawiyah. Sebagian daripada tak sebutkan biasa. Dua-dua dapat. Ya. Kemudian ada banyak ni. Nak teruskan ke macam mana? Kita ada masalah-masalah tentang ruqyah. Ini kita tak sebutkan dalam kitab. Ruqyah dengan zikrullah dan Al-Quran. hukum ruqyah dan syarat-syaratnya. Baik, sebelum tu apa makna ruqyah? Ruqyah dari raqa yarqi. Raqa yarqa. Raqin. Ada dalam Al-Quran. Surah apa tu? Al-Qiyamah. Wa zanna anna. Wa qila man raqin. Ya, ada wa qila man raqa. Tak tahu ada sakta dekat situ. Dan dikatakan padanya, siapakah yang akan dapat merawat kamu? Yang ini dari kiamat nantilah. Akan menolong kamu. Itu antara makna ruqyah. Jadi ada dua kat sini. Orang yang meruqyahkan, yang ini orang yang membacakan ayat tertentu, zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu. Dan satu lagi adalah orang yang dirawat. Dan sakit yang dirawat ni bukan terhad kepada sakit-sakit sawan, masuk jin sahaja. Dia juga kepada demam, digigit apa ni, binatang yang, atau serangga yang berbisa, ular, kala jengking dan sebagainya. Ini semua perkara yang boleh apa? Diruqyah. Dan kita perhatikan ruqyah ni beza dengan ubat-ubat biasa. Ubat-ubat biasa tu semua fizikal. Fizikal lah. Tak kira lah dia solid seperti pil ataupun dia liquid seperti ubat batuk dan sebagainya. Injection ke dan sebagainya. Tu semua ubat-ubat fizikal. Mesti nak kena ambil lah secara fizikal. Adapun ruqyah ni merawat juga. Tapi herannya tak ada Panadol. Tak ada letak-letak apa-apa. Ethanol, tak ada apa-apa letak apa semuanya. Ubat-ubat yang diplas semua tak ada. Baca je. Boleh baik. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum ruqyah ini dibolehkan secara ittifaq, secara ijma'. Rasulullah SAW sendiri pernah meruqyah sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat pernah meruqyah antara satu sama dengan lain. Nah, cuma daripada sudut afdal atau tidak afdal, ada satu permasalahan disebutkan oleh ulama, iaitu tentang hukum meminta orang membaca ruqyah untuk kita. Hukumnya boleh, tetapi kurang baik. Tidak digalakkan. Dan dia akan mengurangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang menahan diri daripada minta ruqyah daripada orang lain, maka dia boleh ataupun dia mungkin termasuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, sebab dia adalah orang yang tawakal pada Allah SWT dengan sebenar-benar tawakal. Dan dia la yastarqun, dia tidak minta untuk diruqyahkan. Kalau orang datang ruqyahkan untuk dia tanpa dia minta, maka tidak mampu. Adapun dia sudah boleh atau tak boleh, jawabnya boleh. Hatta kalau mengambil upah dengan ruqyah pun boleh juga. Adapun syarat-syaratnya, mestilah dengan yang pertama ayat Quran, yang kedua dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Ini daripada hadis Rasulullah SAW. Kita dah baca sebagainya dekat dalam kitab. Baik. Kalau dia bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, hendaklah dia di dalam bahasa Arab. Dan kalau dia bukan dalam bahasa Arab, hendaklah dia dengan bahasa yang dapat difahami maknanya. Jadi boleh tak ruqyah dengan bahasa Melayu? Boleh. Tapi mesti faham maknanya. Bahasa Jawa tak boleh, sebab awak tak faham bahasa Jawa. Tak, orang Indonesia bolehlah kau faham. Dia nak ruqyah dengan bahasa Jawa, tak mengapa. Tapi kalau dia dah bahasa Siam, dia ruqyah-ruqyah, maka haram hukumnya. Sebab tak, kita tak tahu apa makna. Kemudian kalau dah tahu maknanya pula, dia ada syarat lain. Hendaklah doanya itu tidak mengandungi apa? Pertama sekali, syirik. Dia tak ada seru jin dan seru semangat tu, pawang tu dan sebagainya. Minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dan syarat yang berikutnya adalah untuk orang yang diruqyahkan dan yang meruqyahkan, adalah hendaklah bila dia meruqyahkan itu dia mengiktikadkan bahawa semuanya kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Leh, nah, itu juga banyak dilupakan orang. Bila dia baca baik, besok baca baik, lepas tu orang dah start telefon panggil booking pula tu. Jadi tiba-tiba dia datang, dia rasa bahawa bila dia baca mesti baik lah, jin takut dengan dia. Kalau dah sampai perasaan macam itu, apa akan jadi? Syirik. Yang ni ikhlas dia dah kurang. Dia anggap bahawa dia yang dapat apa ni, menyembuhkan. Sebab tu saya tak berapa galakkan orang untuk jadi tukang rukyah. Walaupun niat awak baik, walaupun Nabi SAW kata manis tata'an yan fa'akhahu fal-yaf'al, siapa yang sanggup, yang boleh untuk memanfaatkan saudara yang mengendak dilakukan. Tapi bab rukyah ni dia agak-agak berbahaya. Dan tersebut inilah dia boleh mengacau ikhlas kita. Sebab kalau doktor punya bantuan banding dengan orang yang merukyahkan dia, tak sama tu. Pasal kalau awak pergi jumpa doktor tu, doktor tak ada tiup je terawak baik tu lah. Doktor tak ada kumat gamit terawak baik. Ada tak doktor kat klinik mana ada? Tak ada. Dia mesti akan cek, dengar batuk sikit, nafas sikit lah, apa-apa semuanya. Mata dia seluruh sana, seluruh sini. Pun tak baik juga. Nanti baru dia kata, nanti pergi sana ambil ubat. Pun tak baik juga, kena makan ubat tersebut. Baru baik. Jadi awak akan kata, ni ya doktor-doktor juga, ubat tu juga. Jadi tak ada banyak tawakalnya ataupun agung dengan doktor tu. Sebab dia fizikal. Tapi kalau awak pergi klinik lagi satu, klinik rawatan batin, kan, klinik rawatan rupiah ni, dia baca-baca je. Mungkin tu jam baik, ataupun balik rumah baik, atau besok lusa baik. Perasaan dia lain pula. Itu perbezaannya antara rupiah dengan rawatan-rawatan lain. Sebab itu, minta dirupiahkan tak sama dengan pergi jumpa doktor. Minta dirupiahkan ada sikit apa ni, mengurangkan kesempurnaan tauhid keimanan seseorang itu. Ada orang yang berupiah pun boleh difitnah. Orang yang dirukyah pun boleh difitnah. Dia sangka bahawa ini adalah datang daripada orang yang baca-baca. Ini mesti special, mesti wali, mesti dan seterusnya. Sebab itu mereka letakkan syarat ini. Di situ terdapat beberapa pembahasan yang penting tentang rukyah, iaitu hukum baca Quran atau zikir dalam air. Bukan awak masuk dalam air baca. Berbuihlah bubble semua keluar macam. Tak, awak kat luar. Awak baca Quran ke zikir tu kat air tu kat depan awak. Tu maknanya dalam bekas. Kemudian apa awak buat dengan air tu? Tuangkan pada orang yang sakit. Boleh tak boleh? Saya baca je, saya dah tak ada time. Saya baca je, nanti kita sambung. Yang keempat, hukum menulis Quran atau zikir. Tulis dengan apa? Tulis dengan apa? Tak kira lah pen ke pensel. Yang ni tulis, kita semua tahu tulis. Tulis kat atas kertas. Atau apa yang macam kertas. Bukan tulis dekat apa ni, dekat air tu ataupun dekat angin. Ya, tulis, dah tulis. Lepas tu masukkan dalam air. Lepas tu minum air. Jangan pakai air yang hitam ke biru. Nanti hitam, biru mulut. Boleh ke tak boleh. Yang kelima, hukum tulis ayat Quran di anggota pesakit. Sorry, spelling dia. Maknanya kalau demam, tulis dekat dahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ataupun Kulullah Wahad, tulis kat situ. Okay. Kalau sakit dekat mana? Patah. Tangan. Tulis dekat tangan. Tulis dengan dakwat lah. Okay. Yang ni dua ni ada khilaf. Ada khilaf tu. Daripada kalangan salah. Okay. Yang keenam tu, hukum menggantung tangkal tamaim yang mengandungi Al-Quran, ayat Quran atau zikir di dinding. Tujuannya untuk tabarruk, ambil berkat. Taruh kat kedai ayat 1000 dinar. Ayat kursi taruh kat depan rumah. Dan macam-macam ayat lagi. Okey. Lepas tu naik lagi sikit. Hukum tetamu letak Quran, ayat Quran. Letak satu Quran kali. Satu mushaf kali. Kita letak kat tempat-tempat tertentu. Kita gantung kat tempat tertentu untuk ambil berkat. satu mushaf kecil kita gantung dekat kereta. Ataupun mushaf letak kat atas tempat tertentu kat kedai dan sebagainya. Tujuannya untuk dia berkat letak atas kubur dan seterusnya. Macam mana? Jadi ini antara pembahasan yang belum kita ambil tentang hal tabarruk ini. Kita berhenti di sini, masih dah. Ada apa soalan? Sebenarnya saya nak buat lebih baik daripada ni lah, tulis-tulis lagi. Cumalah kalau sempat ni minggu depan, awak dapat lain lah. Dalil-dalil. Bagaimana dengan rukyah dengan selawat? Maknanya dia baca selawat tertentu. Selawat salah satu zikir. Bicara apa? Ya umum apa-apa ya Quran. Ya Quran apa-apa pun. Antaranya adalah selawat. Okay, jangan cakap pasal air dulu sebab air kita belum sentuh lagi. Setakat baca je, dia termasuk rukyah, termasuk rukyah. Cuma setahu kita, ya mereka tak lakukan rukyah dengan setakat selawat lah. Mereka selawat dulu, lepas tu mereka doa tu adalah. Dan yang sebaiknya adalah dengan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran tu memang syifa. Dan di antara maknanya adalah rukyah. Dan sebaik-baiknya adalah dengan surah Al-Fatihah. Apa-apa surah, apa-apa ayat pun nak baca, tak ada hal. Tapi tadi tentang dalam air tu ada pembahasan tu. Jadi minggu depan bawa lagi ni. Tempat tuliskan dalil-dalil ni saya akan bawa. Ini macam content page sajalah. Nak letak nota sikit ni. Tak ada soalan lain? Baik, kita berhenti kat sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.